الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أيها الإخوة في الله، ini adalah pertemuan yang keempat yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan amalan-amalan yang disyariatkan selepas sholat wajib. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa bentuk lafaz zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah Karim sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita berusaha untuk menghidupkan zikir-zikir yang syar'i yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berpaling dari zikir-zikir yang tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Kemudian permasalahan yang berikutnya, bahwa termasuk di antara amalan yang disyariatkan ketika seseorang berzikir adalah berzikir dengan menggunakan tangan tanpa bantuan alat dari alat tasbih dalam bentuk apapun, apakah dalam bentuk al-kharazat, bulatan-bulatan yang dikumpul lalu diikat menjadi satu, ada yang berjumlah 33, ada yang berjumlah 99, lebih panjang lagi, ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang bahkan dikalungkan di leher, entah berapa jumlahnya, jadikan kalung, biji-bijiannya gede-gede, besar-besar. Wallahul musta'an. Atau menghitung tasbih dengan cara yang dilakukan oleh sebagian, mungkin cara itu lebih modern, sudah menggunakan cara digital gitu. Ditaruh di salah satu jari ya, kayak dipakai cincin gitu. Kemudian tinggal ditindis-tindis. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, jadi kelihatan gitu jumlahnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang sunnah dan yang diriwayatkan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berzikir dengan menggunakan tangan tanpa bantuan alat. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Abi Syaibah dan yang lainnya. Dan hadis ini dihasankan oleh para ulama, di antaranya Al-Albani rahimahullah dari hadis Humaydah bintu Yasir dari neneknya Yusairah. Dan Yusairah termasuk di antara wanita yang turut berhijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada kami, ya nisa'al mu'minat, alaikunna bittahlil wat tasbih wat taqdis. Wahai wanita-wanita kaum mukminin, ya nisa'al mu'minin, hendaknya kalian senantiasa bertahlil, bertasbih dan bertakdis, yaitu menyucikan dan mengagungkan Allah Azza wa Jal. Wa la taghfulna fatansayna ar-rahmah, dan jangan sekali-kali kalian lalai, fatansayna ar-rahmah, yang menyebabkan kalian lupa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqat, dan hitunglah dengan al-anamil, hitunglah tasbih yang kalian lakukan. Wa aqidna, dari kata aqd, dengan menggunakan al-anamil. Al-anamil jamak dari unmulah, dan penyebutan unmulah bisa dilakukan dengan 9 cara. Anmalah, unmalah, inmalah, anmulah, unmulah, inmulah, inmalah, inmulah, inmilah. Apa yang dimaksud unmulah? Unmulah adalah ruas jari, bagian atas yang di situ terdapat kuku. Ruas jari bagian atas yang di situ terdapat kuku. Jadi ini yang dimaksud unmulah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli al-lughah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqinna bil anamil, dan hitunglah, akadlah tasbih yang kalian lakukan dengan menggunakan unmulah, ujung dari setiap jari jemari, ruas jari. Mengapa? Fa innahunna mas'ulatun mustantaqat, karena sesungguhnya mereka-mereka ini, jari jemari ini, ruas-ruas jari ini, ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan bersaksi, berbicara pada yaumul qiyamah, di saat bersaksinya lisan-lisan manusia, tangan-tangan manusia, kaki-kaki manusia, kulit-kulit manusia, mereka bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang diamalkan oleh pemiliknya. Maka demikian pula jari jemari ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seseorang apabila dia bertasbih dengan menggunakan jari jemari tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illahnya, menyebutkan sebabnya. Karena jari jemari itu nanti akan ditanya di hadapan Allah dan akan bersaksi, berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukan oleh pemiliknya. Diterangkan oleh Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwadhi, ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, wa fil hadithi masyru'iyyatu aqdi at-tasbih bil anamil, dan di dalam hadis ini menunjukkan disyariatkannya menghitung tasbih dengan menggunakan al-anamil. Al-anamil, ujung dari setiap jari jemari. Dan gimana cara kita menghitung al-anamil? Aqad, yang dimaksud aqad ketika seorang menghitung, yaitu dengan memasukkan jari ke telapak tangan. Ya, jadi ujung dari ruas jari ini, ini yang dimasukkan, ditempelkan ke telapak tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini namanya akad. Jadi setiap dari jari itu dimasukkan atau ditempelkan ke telapak tangan. Ini yang dimaksud akad. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita disyariatkannya ketika seseorang bertasbih dengan cara akad. Dan akad menghitung tasbih dengan cara menggunakan ujung dari ruas-ruas jari, dari jari jemari. Ketika seorang menyebut subhanallah misalnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan diperbolehkan, ya, karena tidak ada ketentuan, seorang boleh sekali dia mengakad satu jarinya, maka dia menyebutkan dua kali tasbih misalnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau tiga kali, terserah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga setiap jari yang diakad itu terhitung tiga, maka lima jari menjadi 15. Dua kali seorang melakukannya sudah 30. Tinggal ditambah sekali lagi dengan hitungan tiga kali. Jadi ini makna dari aqdut tasbih. Ya. Aqdut tasbih. Ada yang mengatakan bahwa cara bertasbih seperti ini, ya, dipegang masing-masing ujung jari jemari tersebut. Namun yang zahir, yang dimaksud akad, seperti yang kita sebutkan tadi. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, bahwa al-aqad al-asabi', menghitung tasbih dengan jari jemari. Nah, kemudian apakah seseorang ketika menghitung tasbih hanya dengan menggunakan tangan kanan saja, atau diperbolehkan kedua tangan, tangan kanan dan tangan kiri, dengan memulai tangan kanan terlebih dahulu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apakah diperbolehkan? Zahir dari hadis Yusairah yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan tidak ada ketentuan tangan kanan. Namun disebutkan tangan secara umum, wa aqidna bil anamil. Hitunglah tasbih itu dengan ruas-ruas jari kalian. Tidak disebutkan ruas jari kanan. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa bertasbih diperbolehkan dengan menggunakan kedua tangan, dengan memulai tangan kanan lebih afdal. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tatahurihi wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk memulai dengan yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam seluruh keadaannya. Jadi ketika seorang berzikir dengan menggunakan kedua tangan, namun memulai dengan tangan kanan, dengan tangan kanan, kemudian setelah itu tangan kiri. Namun ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra juga meriwayatkan hadis ini dari jalur Abu Dawud, dari hadis Ubaidullah bin Umar bin Maisarah dan Muhammad bin Qudamah. Mereka meriwayatkan dari Atham, dari Al-A'mash, dari Atha' bin Sa'ib, dari ayahnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidu at-tasbih. aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih. Dalam riwayat yang lain, yaqidut tasbih biyadihi, dengan tangannya. Dalam riwayat yang lain, yaqiduhunna biyadihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih tersebut dengan menggunakan tangannya. Dengan menggunakan tangannya, tidak disebutkan tangan yang mana. Kecuali dalam riwayat Muhammad bin Qudamah Al-Misisi. Muhammad bin Qudamah Al-Misisi meriwayatkan hadis ini dan dia menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih biyaminihi, dengan menggunakan tangan kanannya. Dengan menggunakan tangan kanannya. Nah, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, apabila hadis ini yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Qudamah ini sahih, maka ini jelas merupakan hujjah yang menunjukkan afdal dengan hanya menggunakan tangan kanan saja. Berdasarkan riwayat ini, bahwa Abdullah bin Amr mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih biyaminihi, dengan tangan kanannya. Namun ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, hadis ini secara umum para perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Atsam, dari Al-A'mash, dari Atha' bin Sa'ib dan seterusnya, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr, selain dari Muhammad bin Qudamah, mereka meriwayatkan hadis ini tanpa menyebutkan lafaz tangan kanan. Tanpa menyebutkan lafaz tangan kanan. Ubaidullah bin Umar bin Maisara meriwayatkan hadis ini hanya menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Muhammad bin Abdul A'la, dari Atsam bin Ali juga menyebutkan hadis ini tanpa menyebutkan tangan kanan. Al-Bazzar meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Bazi' dari Atsam juga menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih tanpa menyebutkan tangan kanan. Dalam riwayat An-Nasa'i, beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Abdul A'la San'ani dan Al-Husain bin Muhammad Adz-Zari', keduanya meriwayatkan dari Atsam, juga tidak disebutkan penyebutan tangan kanan. Ibn Hibban meriwayatkan dari jalur Ahmad Ibn Al-Miqdam Al-Ijli dari Atsam, dan disebutkan yaqidut tasbih biyadihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih dengan tangannya tanpa disebutkan tangan kanan. At-Tabrani dalam kitabnya Doa meriwayatkan dari jalur Yusuf bin Adi dari Atsam, juga tidak disebutkan penyebutan tangan kanan. At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, beliau meriwayatkan dari tiga perawi yang seluruhnya meriwayatkan dari Atsam bin Ali, Musaddad, Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami dan Ubaidullah bin Umar Al-Khawariri, seluruhnya meriwayatkan hadis tanpa menyebutkan tangan kanan. Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak meriwayatkan dari Ali bin Atsam bin Ali dari ayahnya Atsam, juga tidak menyebutkan tangan kanan. Demikian pula diriwayatkan dari selain jarul Atsam, seperti riwayat Syu'bah yang meriwayatkan langsung dari Atha' bin Sa'ib, juga menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih tanpa menyebutkan tangan kanan. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalil-dalil ini atau riwayat-riwayat selain dari jalur Muhammad bin Qudamah Al-Misisi, seluruhnya meriwayatkan dari Atsam, itu tidak menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih dengan tangan kanan. Semuanya hanya menyebutkan secara mutlak bertasbih dengan tangannya. Bertasbih dengan tangannya. Sehingga dari sini wallahu ta'ala alam, nampak bahwa riwayat Muhammad bin Qudamah Al-Misisi meskipun dia seorang perawi yang asalnya dia seorang perawi thiqah di antara masyayikh Abi Daud As-Sijistani, namun riwayatnya telah diselisihi oleh sekian banyak perawi yang lebih thiqah dan lebih banyak jumlahnya, sebagiannya saduq yang mereka riwayatnya lebih kuat dan tidak menyebutkan lafaz tangan kanan dalam riwayat tersebut. Dari sini menunjukkan bahwa yang sahih dari riwayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan tangannya. Bertasbih dengan tangannya. Dengan tangannya, ya. Secara zahir dengan tangannya yang kanan dan yang kiri. Yang kanan didahulukan. Kemudian setelah itu bertasbih dengan yang kiri. Namun apabila ada seorang berzikir hanya dengan tangan kanannya pun tidak diingkari, dia telah mengamalkan sunnah berdasarkan keumuman dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan tangannya. Maka kalau dia hanya bertasbih dengan tangan kanan, dia telah mengamalkan sunnah. Kalau dia bertasbih tangan kanan kemudian tangan kiri, dia juga telah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu apa hukumnya bertasbih dengan menggunakan biji-bijian tasbih? Setelah kita menyebutkan bahwa yang afdal, yang sunnah, yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berzikir dengan tangan kan, dengan tangan, apakah tangan kanan saja atau tangan kanan kemudian tangan kiri. Lalu apa hukumnya bertasbih dengan menggunakan kerikil atau biji-bijian tasbih? Para ulama berselisih. Ada yang membolehkan dan sebagian mengatakan bahwa itu merupakan amalan bid'ah. Diriwayatkan oleh Ibn Waddah dalam kitabnya Al-Bid'ah wa Nahi Anha dari As-Salt bin Bahram. Kata beliau, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud melewati seorang wanita yang bersama wanita itu ada biji-bijian tasbih yang dia bertasbih dengannya. Maka Ibn Mas'ud mendatanginya lalu memutus biji-bijian tasbih tersebut, lalu beliau membuangnya. Lalu setelah itu beliau melewati seorang lelaki yang bertasbih dengan menggunakan kerikil-kerikil. Fadharabahu birijlih. Maka Abdullah bin Mas'ud memukulnya dengan menggunakan kakinya, yaitu menendangnya. Lalu beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, laqad subiqtum rakibtum bid'atan wa zulman aw laqad ghalabtum ashab Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilma. Sungguh kalian telah didahului oleh pendahulu kalian. Kalian telah melakukan perbuatan bid'ah dan kezaliman, atau kalian telah mengalahkan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ilmu yang mereka miliki. Maka ini pengingkaran yang keras dari Abdullah bin Mas'ud. Meskipun riwayat ini diriwayatkan oleh As-Salt bin Bahram, dan As-Salt bin Bahram dari tabi'ut tabi'in, bukan dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. As-Salt bin Bahram meriwayatkan dari menceritakan tentang Ibn Mas'ud, dan As-Salt bin Bahram tidak bertemu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada yang terputus dalam riwayat tersebut. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf dari Ibrahim bin Al-Muhajir dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai tabi'ut tabi'in. أنه كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسابيح التي يسبح بها. Bahwa Ibrahim An-Nakhai melarang putrinya untuk membantu para wanita mengumpulkan benang-benang, mengumpulkan benang-benang yang akan digunakan untuk mengikat tasbih yang dia bertasbih dengannya. Ibrahim An-Nakhai melarang putrinya untuk membantu para wanita membuat tasbih, biji-bijian tasbih tersebut yang dikumpulkan lalu diikat dengan benang. Pengingkaran dari beliau. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, telah datang pengingkaran dari para ulama ussalaf tentang hal ini. Ya. Namun sebagian para ulama mengatakan diperbolehkan, asalnya diperbolehkan. Ya, dan sebagian menyebutkan riwayat-riwayat yang datang dari sebagian sahabat dan ulama ussalaf bahwa mereka menggunakan biji-bijian tasbih. Dan riwayat-riwayat ini perlu diteliti. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala beliau melemahkan riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat bahwa mereka menggunakan kerikil atau menggunakan biji-bijian tasbih pada saat mereka berzikir. Ya, beliau melemahkan riwayat-riwayat tersebut. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik bimbingan petunjuk adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menganjurkan para wanita, menganjurkan umatnya untuk berzikir dengan menggunakan tangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya, fa innahunna mas'ulat mustantaqat, bahwa tangan-tangan tersebut nanti akan ditanya, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk berpaling dari sunnah yang itu lebih mudah. Kita tidak perlu cari kemana-mana, tangan ada di depan kita, lengket dengan tubuh kita. Ketika kita tidak bertasbih, kita langsung tidak perlu mencari alat. Ya. Tidak perlu mencari alat yang lain, alat bantuan. Saya mendengarkan fadilatul Syekh Shalih Suhaimi hafizahullah taala ketika beliau mengajar di Al-Masjidun Nabawi, ketika ditanya tentang hukum menggunakan biji-bijian tasbih ketika berzikir, beliau mengatakan as-subhah mahalluha zabalah. As-subha mahalluha zabalah, kata beliau. Biji-bijian tasbih tempatnya tempat sampah. Ya, tempat sampah. Dan dengan menggunakan tangan lebih afdal ya ikhwan. Naam. Ya. Walaupun terjadi khilaf sebagaimana kita sebutkan, mungkin kita melihat ada yang bertasbih dengan menggunakan biji-bijian, mungkin dia beralasan adanya riwayat dari sebagian para ulama ussalaf. Naam. Kalau dia berpendapat demikian, maka jangan kita melakukan pengingkaran yang keras, ya, karena mungkin itu pendapat dia dan mungkin itu sesuatu yang dia yakini bahwa itu adalah hal yang boleh. Namun kita berusaha menuntunnya untuk dia berpindah dari amalan tersebut menuju amalan yang lebih afdal, yaitu dengan menggunakan tangan, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang beliau anjurkan kepada umatnya. Beliau anjurkan kepada para wanita. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita. Terkadang ada yang mengatakan bahwa ya itu kalau jumlahnya sedikit mungkin bagi kita untuk menghitungnya, 33 ya mungkin dengan tangan. Tapi kadang-kadang kalau kita berzikir dengan jumlah yang banyak, ya, itu kan perlu alat bantu katanya. Nah, sekarang pertanyaannya, jumlah yang banyak itu berapa? Karena kadang-kadang mereka berzikir la ilaha illallah hingga 10 ribu kali misalnya, atau 20 ribu kali, dengan alasan siapa yang mengucapkannya maka mendapatkan keutamaan ini dan itu. Yang itu sama sekali tidak dibangun di atas hadis yang sahih. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir itu tidak banyak-banyak. Ya. Kadang 10 kali, ya. Kadang kalau paling banyak 100 kali, tidak banyak. Adapun sampai 10 ribu kali, 50 ribu kali, yang menyebabkan seorang kesulitan untuk menghitungnya, saya tidak mengetahui ada hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada secara mutlak perbanyak tasbih, perbanyak ya silahkan berapapun jumlahnya, berapapun jumlahnya, ya. Tanpa menetapkan hitungan bilangan tertentu. Sehingga itu tidak menyulitkan kita yang mengharuskan kita menggunakan alat bantu. Walhamdulillah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.